الحمد لله الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين صاحب اللواء يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada keyakinan setiap muslim bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan kesempurnaan agama Islam dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan Islam mencakup segala macam aspek daripada kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Dan Islam bukanlah hanya memperhatikan sisi-sisi tertentu daripada bangunan Islam itu sendiri, tapi Islam memperhatikan segala sesuatu dan memberikan segala sesuatu haknya. Maka Islam menjunjung tinggi nilai-nilai akidah, tapi di samping itu Islam juga memperhatikan nilai-nilai akhlak. Dan di sisi lainnya Islam juga memperhatikan nilai-nilai muamalat dan ibadat dan segala macam bentuk sisi-sisi daripada Islam. Semua benar-benar harus menjadi perhatian kaum muslimin. Muslim sejati bukanlah seorang muslim yang paham akidah yang benar, akidah salafus salih, tapi jelek akhlaknya, iyadhan billah. Jelek muamalatnya terhadap manusia, iyadhan billah. Dan seorang muslim sejati bukan pula seorang muslim yang baik akhlaknya kepada sesama, tapi melupakan dan melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Sosok muslim sejati adalah yang menggabungkan antara dua hal: menjaga akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga akhlaknya kepada sesama manusia. Maka Islam bukan hanyalah akidah dan ibadah, tapi Islam juga adalah akhlak, perilaku, budi pekerti. Alangkah musibah jika ada orang-orang yang menunjukkan akidah yang benar, tapi sebalik daripada itu dia mempertontonkan akhlak yang jelek. Wallahi tidaklah ada perilaku yang jelek yang dilaksanakan oleh seorang muslim melainkan karena cacatnya dari sisi akidahnya, menunjukkan ada yang bermasalah dari sisi akidahnya. Betapa butuhnya kita para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha memperbaiki akhlak setelah kita memperbaiki akidah kita daripada segala macam unsur-unsur kesyirikan. Maka hendaklah kita berupaya untuk memperbaiki akhlak dan menyempurnakan akhlak, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya dalam rangka memperbaiki akidah kaum muslimin, bahkan umat sedunia, tapi juga diutus Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengajarkan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-Nya yang mulia banyak sekali mengajarkan kepada kita agar memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Bahkan kita diperintahkan mengikuti junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas budi pekerti yang mulia. Bertanya sahabat-sahabat Rasulullah kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Adalah akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Artinya mengerjakan perintah-perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Dan di antara perintah-perintah Allah adalah perintah untuk berbuat ihsan kepada seluruh makhluk, menepati janji, menahan marah dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada perintah-perintah Al-Quran. Dan menjauhi larang-larang Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan hak Allah Subhanahu wa taala, larangan kesyirikan, larangan menambah-nambah agama, juga yang berkaitan dengan larangan-larangan terhadap hak-hak manusia berupa kezaliman dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab-Nya yang mulia, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Dalam surah Al-A'raf ayat 99 Allah mengatakan khudhil afwa, berilah maaf. Khudhil afwa, berilah maaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan manusia berbuat perbuatan yang ma'ruf. Ma'ruf adalah perbuatan yang baik yang tidak diingkari oleh manusia. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Berilah maaf. Perintahlah manusia agar mereka berbuat yang ma'ruf dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Maafkan orang-orang jahil, tinggalkan orang-orang jahil. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat yang senantiasa dibaca oleh para khutbah di atas mimbar-mimbar mengingatkan kaum muslimin. Pada hari Jumat Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menegakkan keadilan, agar manusia berbuat adil. Adil terhadap Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan adil terhadap manusia. Allah katakan innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah memerintahkan manusia agar berbuat adil dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dalam sikapnya. Kata Allah Subhanahu wa taala wal ihsan, Allah memerintahkan manusia berbuat ihsan. Dan ihsan adalah perkara sempurna daripada semua amalan. Sehingga Rasulullah mengatakan innallaha katabal ihsana fi kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabihtum fa ahsinul dhibhah. Seandainya kalian menyembelih, seandainya kalian membunuh hewan, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Andai kata menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah merintahkan kita untuk melakukan perbuatan adil dan berbuat ihsan. Wa ita'idil qurba. Dan Allah memerintahkan kita agar berperilaku baik, memberikan hak pada kerabat. Dan ini adalah merupakan semua akhlak-akhlak yang mulia. Bersikap adil. Adil kebalikannya adalah kezaliman. Bersikap adil terhadap hak Allah, memurnikan tauhid. Bersikap adil terhadap hak-hak hamba, menyempurnakan hak-hak hamba. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakan yakni amanah, memberikan segala macam amanah kepada pemiliknya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Allah memerintahkan kalian berlaku adil, berbuat ihsan dan menyantuni para kerabat dekat. Kemudian Allah melarang perilaku-perilaku yang tercela. Allah berfirman, "Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Dan Allah melarang kalian daripada segala macam perbuatan keji. Al-fahsya' dari kata-kata fuhsh. Perbuatan keji jika disebutkan dalam Al-Qur'an lekat dengan makna segala macam bentuk perkara-perkara yang menjurus kepada zina, iyadan billah. Allah Subhanahu wa taala melarang kalian berbuat keji. Maka segala macam sarana kepada perzinahan masuk ke dalam perkara fahsya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Allah melarang kalian berbuat perbuatan munkar. Perbuatan munkar adalah diddul ma'ruf. Kebalikan daripada perkara-perkara ma'ruf. Perkara ma'ruf adalah kebaikan yang disepakati semua manusia. Kebaikan yang dicintai oleh manusia. Dan mungkar adalah perkara bukan dibenci manusia. Dan Allah melarang semua perkara-perkara mungkar. Kata Allah SWT, anil fahsya'i wal mungkari wal baghi. Dan Allah melarang kalian berbuat perbuatan al-baghyu, kezaliman melampaui batas kepada sesama manusia. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Allah mengingatkan kalian agar kalian mengingat. Inilah akhlak-akhlak yang terpuji. Allah perintahkan kita dengan tiga hal. Dan Allah larang kita daripada tiga hal. Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dalam segala hal. Dalam perkataan maupun perbuatan. Berbuat ihsan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memberikan hak-hak kerabat. Tiga perintah dan tiga larangan. Allah melarang kita daripada perbuatan keji. Dengan segala macam bentuk cabang-cabangnya. Yang menjurus kepada perzinahan. Berkhulwat, berdua-duaan. Memandang, melihat apa-apa yang Allah haramkan dan seterusnya. wal fahsya'i wal munkar. Yang kedua, Allah melarang daripada segala macam perbuatan munkar. Dan yang ketiga, al baghy, perbuatan-perbuatan melampaui batas menzalimi makhluk lainnya. Iyadan billah. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang-orang ahlu surga, orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'." Mereka adalah orang-orang yang berinfak fis-sarra' wad-dharra', baik dalam keadaan sulit, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Ciri-ciri orang-orang yang akhlaknya adalah mulia, orang-orang yang rajin berinfak, dan infak adalah bab sosial, menunjukkan dia telah berhasil menutup daripada dirinya sifat kekikiran, iyadan billah, sehingga dia rela berinfak. Dan infak adalah merupakan bab sosial yang akan membuat kecintaan satu sama lain, ya, menghilangkan segala macam sekatan-sekatan. Dan ini menunjukkan orang tersebut adalah orang yang telah memiliki akhlak yang mulia terhadap sesamanya, peka terhadap sesamanya. Allah katakan, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra." Mereka yang tetap berinfak dalam segala keadaan. Dalam keadaan mereka senang, memiliki rezeki yang banyak, dalam keadaan sempit, semua mereka berusaha untuk senantiasa menyantuni manusia, membantu manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal kadhimina al-ghayza." Mereka adalah orang-orang yang mampu menahan kemarahan. "Wal kadhimina al-ghayza." Tatkala mereka mampu melampiaskan kemarahan, mereka mampu menahan. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan adalah para salafus salih telah mengajarkan kepada kita bagaimana adab dalam pergauli manusia. Subhanallah. Adalah Abdullah bin Zubair memiliki tanah di samping tanahnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Adalah para pengawal-pengawal, para pekerja-pekerja Muawiyah bin Abi Sufyan. Terkadang mereka masuk ke tanah Abu Sufyan melalui kebun Abdullah bin Zubair, terkadang merusak. Allahu Akbar. Dan ketika itu Abu Sufyan telah memiliki, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan telah menguasai daerah Syam. Subhanallah. Maka marahlah Abdullah bin Zubair, dan dia melayangkan surat yang disebutkan padanya dari Abdullah bin Zubair, yang ibunya adalah Asma Dhatun Nitaqain, berupa pujian. Ibunya adalah Asma Dhatun Nitaqain, kakaknya Aisyah, dan bapaknya adalah Hawari Rasulillah, kepada Muawiyah yang ibunya adalah pemakan daging manusia, pemakan jantung manusia. Karena sebelum Islam, Hindun bintu Utbah pernah, yakni, berbuat kejelekan terhadap pamannya Rasulullah Hamzah, menggigit jantungnya Hamzah. Setelah itu dia beriman kepada Allah SWT. Maka dia ingatkan kepada Muawiyah. Muawiyah ibunya adalah Hindun binti Utbah, pemakan bangkai manusia, pemakan jantung manusia. Ketahuilah sesungguhnya pasukan-pasukanmu, orang-orangmu telah masuk ke kebunku dengan tanpa izin, merusak kebunku. Seandainya sampai kepadamu suratku ini, ketahuilah engkau ambil tindakan, jika tidak aku akan ambil tindakan terhadap mereka. Allahu Akbar. Melihat surat ini, seketika marahlah Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah. Dia katakan, "Wahai anda, kirim pasukan-pasukan, habisi dia." Maka Muawiyah bin Abu Sufyan mengambil secarik kertas yang dia katakan dari Muawiyah, yang ibunya adalah Hindun bin Utbah, pemakan jantung manusia, kepada Abdullah bin Zubair yang ibunya adalah merupakan Asma Dhatun Nitaqain, dan bapaknya adalah Hawari Rasulullah Az-Zubair bin Awam. Ketahuilah bahwasanya begitu terperanjatnya aku mendengar apa-apa yang kau layangkan kepadaku daripada tindakan pasukan-pasukanku, dan aku benar-benar merasa menyesal atas tindakan mereka. Dan saksikanlah, wahai Abdullah bin Zubair, bahwasanya kebun tanah yang menjadi milikku telah kuserahkan seluruhnya, kuhibahkan kepadamu, lengkap dengan semua orang-orangnya, dengan semua budak-budak yang bekerja dalamnya. Maka dilayangkanlah surat tersebut. Maka seketika Abdullah bin Zubair menjawab dengan jawaban yang memuliakan Muawiyah bin Abi Sufyan. Diperlihatkan Muawiyah kepada anaknya, "Ya Yazid, inilah, lihatlah ini. Inilah dia, andai kata terjadi seperti ini, buatlah seperti ini. Inilah dia penawar ketika orang dalam keadaan marah. Inilah akhlak salafus salih." Adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika dia berjalan di malam hari, dan tanpa terasa dan tidak melihat, dia menabrak seseorang yang sedang terbujur, tertidur. Maka marah hal tersebut. Sementara ketika itu Umar bin Abdul Aziz sedang bersama pengawalnya. Dia katakan, "Di mana matamu? Dan dia bertanya, apakah engkau buta? Maka berkata dengan segala macam bentuk ketawaduan. Berkata Umar bin Abdul Aziz padanya, ya khalifah kaum muslimin yang tunduk di bawahnya dunia ini. Mana matamu? Apakah engkau buta? Dia berkata, saya tidak buta. Seketika marahlah Allahu Akbar. Marahlah pengawal Umar bin Abdul Aziz. Dan ingin memberikan pelajaran kepadanya. Berkata Umar, jangan biarkan dia. Dia hanya menanyaku, apakah engkau buta? Dan aku telah menjawab, bahwasanya aku tidak buta. Inilah akhlak ibadah Allah. Akhlak salafus salih. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Subhanallah. Berkata Anas radhiyallahu tabaraka taala anhu, menyipati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma masastu ribajan wala hariran alyan min kafi Rasulillah." Tidak pernah aku menyentuh sutra. Tidak pernah aku menyentuh baik sutra yang tebal ataupun sutra yang tipis. Tidak pernah aku mendapati kelembutan melebihi kelembutan sutra daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrata sinin. Aku pernah mengabdi membantu Rasulullah selama 10 tahun sallallahu alaihi wasallam. Fama qala li qattu. Tidak pernah dia sekalipun berkata kepadaku, wala qala li syai'in fa'altu. Tidak pernah dia mengomentari apapun yang kulakukan. Wala li syai'in lam af'alhu. Tidak pernah dia bertanya kepadamu, kenapa tidak aku kerjakan ini? Tidak pula dia mengatakan, ala fa'alta kadza wa kadza. Kenapa tidak aku lakukan ini dan itu? Subhanallah. Berkata Anas, 10 tahun aku mengabdi Rasulullah, tidak pernah beliau menegurku, memarahiku, mempertanyakan kepadaku, kenapa aku perbuat ini? Kenapa tidak aku perbuat ini? Dan seterusnya. Subhanallah. Berkata Anas radhiyallahu tabaraka taala anhu, 10 tahun aku mengabdi kepada Rasulullah, tidak sepatah kata pun ada perkataan Rasulullah SAW menyakiti hatiku. Allahu Akbar. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Berkata Abdullah bin Amr bin As, lam yakun Rasulullah SAW fahishan wala mutafahishan. Rasulullah bukanlah sosok yang lidahnya keji, ya, yang lidahnya gampang mencela manusia sebagaimana kebanyakan daripada orang-orang awam. Wa iyadzan billah, terkadang sebagian daripada para penimba ilmu memiliki lisan yang keji, begitu cepatnya mencela dan mengupat, menuduh dan menggunjing. Iyadzan billah, bukanlah itu akhlak salafus salih. Terkadang kita melihat bagaimana dalam situs-situs internet, iyadzan billah, ada orang-orang menisbatkan dirinya kepada ilmu daripada golongan ilmu dan duat yang lisannya dihiasi dengan upatan dan celah dan makian. Iyadzan billah, tidaklah terdengar daripadanya kecuali celaan kepada si fulan, kepada si Alan. Bukanlah itu wallahi akhlak Rasulullah. Bukanlah itu akhlak para tulabul ilmi. Bukan pula itu akhlak duat. Bukanlah itu akhlaknya para da'i. Iyadzan billah. Terkadang lebih meris, terkadang ungkapan-ungkapan mereka lebih dahsyat daripada preman-preman pasar. Iyadzan billah. Ini bukanlah salaf yang benar. Allah musta'an. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Berkata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, berkata Rasulullah SAW, yani berkata Abdullah bin Umar bin As, wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanukum khuluqan. Adalah Rasulullah mengatakan, inna min khiyarikum, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah ahsanukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan ada salah seorang daripada ulama tabi'in, dia pernah mengatakan dalam ungkapan yang menunjukkan alangkah mulianya orang memiliki adab, ya, dia berkata, seandainya aku diiringi dan menjadi temanku seseorang yang mulia akhlaknya walaupun dia fasik, lebih utama bagiku daripada berteman dengan seorang ahli ibadah yang akhlaknya jelek. Allah musta'an. Seorang yang fasik lebih menjaga akhlaknya, boleh jadi terjebak dalam sebagian dosa besar, tapi dia jaga akhlaknya. Lebih aku utamakan bergaul dengannya dibandingkan seorang ahli ibadah yang rajin salatnya, yang rajin puasanya, yang taat dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak ketinggalan jemaahnya, tapi lisannya kotor, perbuatan tangannya jahil. Ya dan billah, wallahi sungguh benar perkataan ulama tersebut. Ada salah seorang Yang diadukan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku memiliki tetangga, ya, yang senantiasa sholat, senantiasa berpuasa, tapi begitu seringnya dia, begitu seringnya dia menyakiti tetangganya. Subhanallah. Berkata Rasulullah, itu adalah bagian daripada ahli nar. Ya dan billah. Masyarul muslimin. Rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Hendaklah kita semua, setelah kita mempelajari akidah yang benar, berupaya memperbenarkan dan menambah lebih bagus lagi akhlak kita. Dan keadaan sekarang, alangkah jauhnya antara akidah yang dipelajari oleh kaum muslimin, ahlu sunnah. Akidahnya tinggi, subhanallah. Dia tahu asma wa sifat. Uluhiyah, rububiyah, sifat zati, dan semua bagian dan kecil daripada akidah. Tapi akhlak, alangkah jauhnya daripada akhlak Rasulullah dan salafus salih. Berbicara berdusta, berjanji berkhianat, berhutang, tidak bayar hutang, dan seterusnya, senang menggunjing. Iya, dan billah. Alangkah jauhnya mereka daripada contoh suri tauladan salafus salih. Aqulu ma tasma'un wa sallu wa sallam ala nabiyikum. الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد سيد الخلائق أجمعين وبعد معاشر المسلمين رحمكم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله menyebutkan dalam aqidah yang beliau tuliskan ya dikenal ulama dengan aqidah al-wasitiyah menceritakan setelah Syekhul Islam menggambarkan inilah aqidah seorang muslim dari awal hingga akhir dan di akhir daripada kitab tersebut dia menyebutkan kewajiban menjunjung tinggi akhlak-akhlak yang mulia dalam Islam sebagai penyempurna daripada ilmu yang dimiliki seorang. Berkata Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab tersebut, "Wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal." Mereka as-salafus salih senantiasa menyuruh manusia kepada makarimil akhlaq agar menjunjung tinggi segala macam bentuk akhlak-akhlak yang mulia. Wa mahasinil amal agar menjunjung tinggi segala macam bentuk amalan-amalan yang terpuji. Kata beliau, wa ya'taqiduna ma'na qawlihi akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Mereka benar-benar meyakini sabda Nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan beliau, akmalul mu'minina imanan, sesungguhnya yang paling sempurna daripada orang-orang beriman keimanannya, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Berkata Syekhul Islam, wa yandubuna wayandubuna ila an tasila man qata'ak. Mereka semua sepakat salafus salih, mereka menganjurkan agar engkau menyambung silaturahmi orang-orang yang memutuskan silaturahmi denganmu. Sungguh benar, inilah salafus salih, mereka adalah orang-orang yang menyambung silaturahmi orang-orang yang memutuskan silaturahmi kepada mereka. Subhanallah. Berkata Syekhul Islam, an tasila man qata'ak, agar engkau menyambung orang-orang yang memutuskan hubungan denganmu. Wa tu'ti man haramak, agar engkau memberikan hadiah, memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak pernah membantumu, tidak pernah memberi kepadamu. Allahu Akbar. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa ta'fu 'amman zalamak, dan semua mereka sepakat bahwasanya akidah salafus salih dalam perkara akhlak agar engkau memaafkan orang-orang yang menzalimimu. Terkala engkau mampu membalaskan kezaliman, engkau mampu membalasnya, tapi engkau tidak ambil tindakan tersebut, engkau maafkan dia. Inilah nilai yang paling tinggi dalam akhlak. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa ya'muruna bibirril walidaini. Mereka senantiasa menganjurkan manusia agar berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah akhlakus salafus salih, berbakti kepada orang tuanya. Kita mendapati dalam khazanah biografi para ulama-ulama salaf, di antaranya Uwais al-Qarni, bagaimana dia menggendong ibunya dari Yaman menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Wallahi Yaman menuju Makkah menggendong ibunya yang telah tua runta. Allahu Akbar. Inilah salafus salih, menjunjung tinggi nilai akhlak, berbakti kepada kedua orang tuanya. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa ya'muruna bi birril walidaini wa silatil arham wa husnil jiwar. Mereka merintahkan agar manusia, agar orang-orang Islam ahlu sunnah, agar mereka menyambung silaturahmi. Kemudian husnul jiwar, berbuat yang terbaik kepada tetangga-tetangga mereka. Wal ihsan ila al-yatama wal masakin, agar berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wa bin sabil, dan orang-orang yang terputus bekal di perjalanan. Dan beliau berkata, wa yanhauna, dan mereka salafus salih melarang, anil fakhri wal khuyala, daripada kesombongan, berbangga-bangga, wal istitalah alal khalqi, sombong, merasa lebih tinggi daripada makhluk, bihaqqin aw bighairi haqq, baik dia di atas kebenaran ataupun bukan di atas kebenaran. Dilarang berbangga-bangga, sombong, menganggap lebih tinggi walaupun di atas kebenaran daripada orang-orang lain. Ini menunjukkan wajibnya seorang muslim yang mengaku dia berakidah salaf, tawadhu, merendahkan dirinya, tidak merasa lebih tinggi, lebih hebat dibandingkan orang-orang lain, bahkan walaupun dia di atas kebenaran. Berkata Syekh Islam rahimahullah, melanjutkan akidah seorang muslim dalam perkara akhlak, beliau mengatakan, wa ya'muruna bima 'alil akhlaq, mereka memerintahkan manusia agar benar-benar menampakkan, menunjukkan, melakukan, melakoni segala macam bentuk perilaku-perilaku yang terpuji, akhlak-akhlak yang paling tinggi nilainya. Wa yanhauna 'an safasifiha, mereka melarang daripada segala macam bentuk akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Allahu Akbar. Inilah dia perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menunjukkan bahwasanya salafus salih yang terdahulu mereka begitu pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak di antara sama kaum muslimin. Dan begitulah gambaran orang-orang beriman sebagaimana Allah katakan tentang orang-orang beriman, a'izza 'alal kuffari ruhama'u bainahum, mereka senantiasa tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, mereka senantiasa rahmat satu sama lainnya. Dan ini menunjukkan orang-orang beriman, mereka saling menyayangi satu sama lainnya, saling merahmati satu sama lainnya, mereka saling bertegur sapa satu sama lainnya, saling memberi, saling memberikan hadiah, saling bertausiah dalam kebenaran dan dalam kebaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah kita yang singkat ini, semoga menggugah kita ke depan agar kembali berupaya merenungi, yakni dan membaca bagaimana para ulama-ulama kita terdahulu mengamalkan sunnah Rasulullah dalam segala hal, bukan hanya dalam akidah, tapi dalam akhlak dan dalam muamalah. Dan semoga ikhwan rahimahillahi kujma'in, ke depan akhlak kita lebih baik daripada apa-apa yang kita capai sekarang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim, wa nafa'ni wa iyyakum ma fil ayati dzikril hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka min majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختمنا يا رب بحسن خاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله وسلم نبيكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.